Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidini ila middin. Pemirsa dan pendengar TV Roja dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan berkahi umur kita ya, serta segala amal ibadah kita, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang akan membawa kesusahan dan penderitaan ke dalam diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan yaitu kekuasaan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Al-Mu'tadid Billah, sebetulnya anak Al-Muwafiq, ya, Al-Muwalaqab bin Nasir Dinillah, yang mana bapaknya saudara dengan bersaudara dengan Al-Mu'tadid Billah, khalifah yang sebelumnya, ya, kemudian ke saudaranya Al-Mu'tamid Billah ini, yang khalifah sebelumnya, itu mengangkat saudaranya Al-Muwafiq, ya, sebagai Walul Ahad. Namun di dalam sebelum berpindah kekuasaan kepada Al-Muwafiq, Muwafiq telah wafat terlebih dahulu dan terkenal dengan seorang putra mahkota ataupun Walul Ahad yang sangat memiliki kebijakan dalam pemerintahan dan terkenal dengan keberanian dan seterusnya. Nah, di masa Al-Mu'tamid Billah itu Al-Mu'tamid Allah, ya, itu di mana dia mengangkat kakak saudaranya dan kemudian anaknya. Nah, ketika saudaranya meninggal, Al-Muwafiq ini meninggal, akhirnya diangkat oleh dia anak dari kakaknya tersebut. Anak dari kakak itu sebagai putra mahkota. Namun dalam perjalanan setelah belum wafat, dia memecat anaknya sebagai bagian dari putra mahkota, maka yang tersisa adalah sebagai putra mahkota satu-satunya itu anak dari Al-Muwafiq yang digarai dengan Binasiridinillah, yaitu Al-Mu'tadid Billah, ya. Al-Mu'tadid Billah namanya Ahmad Ibn Al-Amir Abu Muhammad, namanya Abu Muhammad Al-Muwafiq Ibn Al-Amir Abu Muhammad Al-Muwafiq Al-Muqab Binasirinillah, ya. Wa ismu Abu Muhammad Muhammad Waqila Tolha. Jadi namanya kalau Al-Mu'tadid Billah kunyanya Abu Al-Abbas, ya, Ibn Walil Ahad Al-Muwafiq, namanya Tolha bin Mutawakil bin Mu'tasim bin Harun Rashid. Jadi keturunan dari silsilah khalifah-khalifah sebelumnya, ya. Dia dilahirkan pada bulan Zulqa'dah tahun 242 Hijriah, ya. Dan setelah dia Al-Mu'tamid bin Allah wafat, ya, maka kekuasaan berpindah kepada beliau Al-Mu'tadid Billah yang telah diangkat sebagai pemerintah. Dan ada pun anak dari Al-Mu'tamid Allah sebelumnya telah dipecat sebelum dia wafat, ya. Nah, maka pada tahun 243 Hijriah atau 24 Hijriah dia wafat. Dia lahir, kemudian pada tahun 279 Hijriah, beliau diangkat menjadi khalifah. Jadi yang sebelumnya, dan kemudian berkuasa selama sekitar 10 tahun, ya, sekitar 10 tahun. Jadi kalau kita lihat umurnya, kalau beliau lahir 241 atau 42 Hijriah, jadi sekitar umur 30-an beliau, ya, 32, 30, ya, 35, ya, atau 36 tahun sudah menjadi khalifah. Dan ini sudah sering kita jelaskan, ya, banyak sekali dari antara usia-usia muda yang menjadi khalifah di masa Abbasiyah ini, termasuk jadi Bani Umayyah, ya, Umayyah sebelumnya. Dan banyak sekali di antara mereka adalah anak-anak muda yang usianya dari 30-an sampai 40-an gitu. Dan ini kalau kita lihat, sebenarnya kita jelaskan menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Islam itu adalah pemuda-pemuda yang siap bertanggung jawab dengan kelanjutan dari perjuangan Islam, dari kedudukan politik, ya. Nah, mestinya pemuda-pemuda hari ini mereka tidak membuang-buang waktunya untuk hal yang hura-hura, hal yang tidak berfaedah. Mesti mereka menyadari bahwa mereka yang akan melanjutkan perjuangan tongkat estafet dalam pembangunan bangsa negara serta membela agama, ya. Maka hendaknya masing-masing pemuda merasa tanggung jawab itu pada diri mereka. Nanti hari ini mereka menambah pengalaman mereka, mengais berbagai bentuk kepengalaman, ya, kemampuan yang pada saatnya mereka akan memikul tanggung jawab tersebut, mau atau tidak mau, yang orang-orang hari ini pasti akan meninggalkan kekuasaan mereka dan akan berpindah kepada mereka. Nah, jadi maka kita lihat banyak sekali generasi muda Islam yang masih muda-muda, yaitu menguasai dunia. Saya itu dibolehkan dikasai dua wilayah yang cukup luas gitu maksudnya, ya. Yang pada hari ini kekuasaannya terdiri mungkin ada 20 negara yang dilihat dari luas kekuasaan saat itu, dan sehari ini kalau hitung negara mungkin lebih dari 20 negara, ya, yang dahulu itu dikuasai oleh satu penguasa saja, ya, di bawah khalifah, satu khalifah. Nah, jadi beliau ini keturun dari Harun al-Rashid yang terkenal dengan juga banyak kebaikannya untuk Islam, ya. Kemudian, ya, jadi beliau dibaiat di bulan Rajab pada tahun yaitu 279 Hijriah. Nah, bapaknya tadi kita sebut adalah yaitu saudara dari khalifah sebelumnya. Ya, saudara dari khalifah sebelumnya yaitu namanya Amir An-Nasiruddinillah Al-Muwaffaq Billah Abu Muhammad Muhammad Talha ibn Mutawakkil, anak dari Mutawakkil, khalifah juga Al-Mutawakkil Allah, Ja'far bin Muhammad Al-Mu'tasim, ya, cucu dari Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Nah, ini orang tuanya dia, ya. Nah, sebelumnya di mana kana akhul mu'tamin hinasar ilai khilafah qad ahida ilai bil walayah ba'da akhi Ja'far. Jadi dia orang tuanya sebelum sudah ditunjuk oleh saudaranya untuk menjadi walid ahad. Namun, ya, karena orang tuanya wafat sebelum menjadi khalifah, maka pamannya sendiri mengangkat anak saudaranya untuk menjadi pengganti dari ayahnya untuk khalifah atau walid ahad, atau sebagai putra mahkota. Jadi lama tu fi Abu Ahmad al-Muwaffaq istama umara ala akhdhi al-bai'ah bi riwayat al-'ahd min ba'dihi li waladi Abi al-Abbas. Ini namanya al-Muqtadi bilani Abu al-Abbas. Setelah wafatnya al-Muwaffaq ini, semua para tokoh-tokoh terkemuka, ya, para pejabat kekuasaan saat itu mengangkat anak sebagai putra mahkota, ya. Kemudian dibai'atlah dengan wilayatul 'ahd, yaitu setelah bapaknya meninggal. Baik. Kemudian setelah itu, ya, dia angkat menjadi wali utama ahad pada kemudian berkuasa. Saat itu dia menggali pengalaman selama dia sebagai wali ahad. Kemudian setelah itu disebutkan, dan dia terkenal seorang orang yang sangat pemberani. Wa kana malikan syuja'an mahiban, sangat disegani. Yang memiliki kepribadian yang sangat disegani dia, ya. Kemudian Zuhur Jabarut, ada yang menyebutkan dia itu seorang yang sangat tegas, keras gitu, ya. Wafirul aql, sangat cerdas, ya. Kemudian dan satu keistimewaan di mana kekuasaan Abbasiyah yang mulai kita lihat di masa Mutawakkil itu mulai turun ke bawah. Turun terus. Maka di masa kekuasaan Al-Mu'tadib Billah ini kembali naik, kembali berkuasa dengan sangat memiliki pengaruh yang kuat, ya, dari kemajuan keamanan, dari kemajuan ekonomi, maju naik lagi di masa Al-Mu'tadib Billah ini karena berkat ketegasan dari Al-Mu'tadib Billah. Karena di dalam kekuasaan salah satu hal yang yang kita lihat, kalau kita baca sejarah-sejarah, sering yang banyak berhasil ataupun mampu menjalankan kekuasaan itu dengan baik biasanya orang-orang yang tegas, disiplin dan tegas. Ya, kalau kita lihat penguasa-penguasa dari kalangan Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah, itu kita akan lihat ketika pemimpin itu seorang-orang berkepribadian yang sangat disegani, kemudian sangat tegas, ya, dan tidak tawar-menawar di dalam pelanggar-pelanggar hukum, ya. Kemudian juga apa namanya bertakwa kepada Allah yang tentunya jelas itu sebuah asas, ya, membuat dia tegas, berani menegakkan aturan-aturan, ya. Tentu dia sendiri juga orang yang menjalankan aturan-aturan itu, terutama menjadi teladan bagi bawahannya. Maka dikisahkan, ya, ini banyak kisah-kisah sebetulnya dalam hidupnya dia, Muqtadi Billah ini. Ini saya catat berapa kejadian-kejadian penting dulu di sini. Ya, pertama, ingkarul qadhi kitaban jama'i rukhas fa'uhriqa. Jadi dia ada seorang yang menulis atau seorang tokoh, ya, menulis kitab buat dia yang isinya semua adalah kemudahan-kemudahan ya saja, fatwa-fatwa lah yang gampang-gampang istilahnya, fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang itu isinya memberikan kelonggaran yang berlebihan, itu istilahnya. Jadi makanya oleh sebab itu Ibrahim At-Taimi mengatakan man tattaba rukhasul ulama faqad jama'a syara kullah. Orang yang kerjanya mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah, ya, pendapat yang gampang-gampang dalam ijtihad yang memudah-mudahkan, nah sungguh dia telah mengumpulkan segala keburukan, kata Ibrahim At-Taimi. Kemudian Ibrahim Adham juga berkata, ya, dinukil oleh Syaikhul Islam dalam kitabnya, man tattaba rukhasul ulama, ya, tazandak. Orang yang kerjanya, ya, mengikuti perkara-perkara fatwa-fatwa yang permudah, yang bermudah-mudah, maka dia akan menjadi zindik. Dan banyak lagi teguran-teguran ulama, karena hari ini juga kita dapati salah satu metode orang kadang-kadang, ya, selama ada ulama yang membolehkan, diambil oleh dia. Jadi tujuannya bukan mengikuti dalil yang kuat, ya. Dan ini tentu bertentangan dengan fitrah seorang dan juga manhaj ilmu, manhaj ilm, ya, ataupun metode di dalam mencari kebenaran. Itu sangat batil sekali. Ya, ketika seseorang memilih barang aja di pasar atau memilih sesuatu, pasti dia beli barang yang berkualitas, ya, dipilih barang-barang yang berkualitas di tempat yang penjualnya juga jelas, kan gitu. Nah, sekarang ini di masa kita ini justru banyak juga orang modelnya apa? Yang penting ada pendapat ulama, diambil oleh dia, tapi tidak merujuk apa dalilnya, bagaimana pendapat itu dikoreksi enggak oleh ulama lain, ya, bagaimana ditimbang dengan dalil dan seterusnya. Maka salah satu hal yang perlu diwaspadai juga kemodelan baru sekarang ini, ada orang setiap ada pendapat ulama dia menganggap itu hal yang syar'i gitu, ya, dibolehkan saja. Tidak, pendapat ulama itu diukur, ditimbang dengan dalil-dalil dan pemahaman salaf. Ya, al-haqqu la yu'rafu birijal. Ini istilah para ulama. Ya, kebenaran itu bukan diukur dari siapa seseorang yang mengatakannya. Walakin rijal yu'rafu bil haqq. Tapi seseorang itu diukur dengan kebenaran, bukan kebenaran diukur dengan seseorang, tapi seseorang itu diukur dengan kebenaran. Jadi yang dipatokkan kebenaran, bukan siapa yang mengatakannya. Ya. Kebenaran itu tetaplah benar siapapun yang mengatakannya, ataupun orang hina, orang mulia, ya. Dan kebatilan tak kebatilan walaupun dilakukan oleh orang yang mulia atau orang yang hina. Baik. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, di sini menyebutkan satu kisah dan dinukil oleh oleh Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa. Dan betul saya tadi sudah mencatat halaman-halaman dalam Tarikh Ibnu Katsir berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masanya. Ya. Itu sangat itu mengingkari mungkar, ya. Keras terhadap mengingkari mungkar. Kemudian kepribadian dia juga bagaimana dia ini seorang khalifah yang baik, tentu juga ada penasihat yang baik. Nah, ini yang perlu juga, yang sangat menentukan juga penasihat-penasihat yang pembisik-pembisik istilah bahasa politiknya gitu kan. Nah, di antara yang menjadi penasihatnya, muadibnya dan anak-anaknya adalah namanya Ibnu Abi Dunya. Kita kenal Ibnu Abi Dunya ini, ya, disebutkan Ibnu Katsir, beliau ini adalah seorang ulama yang sangat memiliki kredibilitas yang sangat terpuji, ya, yaitu disebutkan Ibnu Katsir ini ya, bagaimana Ibnu Abi Dunya ini wafat pada tahun 281 Hijriah, yang dia adalah kana muadiban lil Mu'tadid wa ibnihi Ali ibnil Mu'tadid. Jadi dia adalah apa namanya yang penasehat ya khusus bagi khalifah saat itu. Jadi memang adanya khalifah yang baik, jadi memang juga lingkungan juga orang-orang baik. Makanya didoakan para ulama kita jika mendoakan doa untuk para pemimpin mengatakan ya yaitu bitona salihah. Beri anda ya berilah pemimpin kami bitona salihah. Bitona salihah itu adalah teman-teman yang mendekati orang-orang yang baik, yang jujur, yang amanah. Bukan tujuannya dekat untuk mendapatkan jabatan dan uang serta kesempatan. Nah, di sini disebutkan bagaimana terjemahnya Ibnu Abi Dunya ini Al-Qurasyi, Maula Bani Umayyah, wa Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, ya, bin Sufyan Al-Qais Abu Bakar, Ibnu Abi Dunya, Al-Hafiz Al-Musannif, ya, Hafiz Musannif, Al-Mashhur yang sangat terkenal, lau tasanif nafi'a syai'a dha'i'a fi raqa'ik wa iriha. Jadi, Ibnu Abi Dunya terkenal dengan tulis-tulisannya yang banyak masalah hati, yaitu masalah ilmu kejiwaan gitu ya. Yaitu dan Ibnu Katsir menyebutkan di mana karangannya melebihi dari 100 ya tulisan gitu ya, karya. Nah. Di mana wa kana lahu alaihi fi kulli syahr 15 dinaran. Jadi Al-Mu'tadib billah memberikan gaji penasehatnya atau gurunya ini, yaitu yang menjadi orang yang selalu memberikan apa namanya penasehat khusus tentang agama bagi dia, itu digaji dengan 15 dinar setiap bulan ya. Ini kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Abi Dunya inilah siqatan saduqan hafizan, seorang ulama dzu muru'atin, memiliki kewibawaan yang baik ya. Tetapi kenapa Ibnu Abi Dunya ini riwayat-riwayatnya dhaif? Disebutkan Ibnu Katsir qala salam Ibnu Muhammad Al-Jazara illa annahu kana yarwi an rajulin yuqalu lahu Muhammad bin Ishaq Al-Balkhi. Ini masalahnya dia meriwayatkan dari seorang namanya Muhammad Isa Al-Balkhi, wa kana hadha rajul kadzaban yad'u lil kalam isnadan. Jadi yang membuat dia ini riwayat Ibnu Abi Dunya ini dhaif, jadi gara-gara dia menerima riwayat dari seseorang namanya Muhammad bin Ishaq, yang dia ini terkenal orang pembohong, yang dia membuat isnad-isnad bagi isnad-isnad palsu ya, dan meriwayatkan hadis mungkar. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat ya, teman itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi pemimpin juga begitu. Pemimpin sekitarnya bagaimana? Nah, kemudian juga bagaimana pengingkarannya terhadap kemungkaran, ya. Bagaimana kemungkaran yang dilakukan oleh dia, ya. Yaitu pertama dia melarang orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai kegiatan orang-orang di luar Islam. Ya, pada tahun 282 Hijriah, naha Khalifah Al-Mu'tadid ayak malan nasu fi yaumin nairus makanu yata'atawnahu min iqadin niran. Yaitu khalifah melarang ya masyarakat untuk merayakan hari Nairus. Hari Nairus ini adalah hari rayanya orang Majusi ya, yang dimana biasa mereka apa menyalakan api pada itu, dan wasabil ma wa ghairi dzalika min af'al mutasyabih, ataupun menyiramkan air ya dan lain demikian dari perbuatan-perbuatan yang menyupai perbuatan umat Majusi ya. Kemudian juga melarang memberikan hadiah-hadiah bagi para petani ya, ke petani-petani mereka pada hari itu, dan menyuruh untuk melakukan pemberian hadiah-hadiah itu untuk ditunda ya sampai hari berikutnya. Nah, ini tentu boleh menjalankan di mana ulama-ulama kita memperingatkan umat ini untuk tidak menyerupai umat-umat yang lain, merayakan hari-hari besar mereka lalu kita contoh hari-hari besar tersebut. Ini tidak boleh. Ya, terutama seperti kebudayaan-budayaan yang sudah mulai banyak juga peringatan hari awal Hijriah, kemudian juga membuat ada doa-doa khusus awal tahun akhir tahun. Ini enggak pernah ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal penentuan tahun itu baru ada di masa Umar bin Khattab, dan tidak ada tuntunan dari ulama salaf kalau awal tahun baca doa ini, akhir tahun baca doa ini. Karena mulai menyebar ya, dan datang pertanyaan-pertanyaan, ada doa-doa khusus yang kita muhasabah nafs setiap hari, setiap saat ya, apalagi di ujung tahun tentu akan merasa betapa semakin dekatnya kita untuk mendekati ajal kita. Itu boleh saja kita merenung seperti itu. Tapi melakukan amal-amalan yang tidak ada. Maka ini oleh sebab itu khalifah ini memperbaiki kondisi masyarakatnya. Dia dengan memperbaiki ingkar-mungkar ini, dia ya tentu rahmat Allah, keberkahan mulai turun. Dari sinilah naik apa namanya kemajuan di masa pemerintahan dia, sehingga di masa pemerintahan ini memang kembali kekuatan khilafah Bani Abbasiyah ini ya, kembali dan memiliki wibawa ya, yang sebelumnya itu lebih khalifah itu hanya sebagai simbol saja, seperti istilah kita sebelumnya raja-raja yang ada di negara ini sebelumnya itu sebagai simbol-simbol saja, kekuasaan tidak mereka miliki sepenuhnya. Nah, itu yang sebelum Al-Mu'tad Billah. Nah, maka di masa Mu'tad Billah ini mulai ya kekuasaan itu betul-betul berada di tangan raja saat itu. Nah, kemudian ya, mengingkari mungkar itu diantaranya tadi kita sebutkan juga kitab-kitab ya, pada suatu kali dia dikiri kitab ya, panazatu fihi, ini diriwayatkan oleh Ismail Qadhi, pada suatu kali aku masuk, ini masuk Qadhi, ini maksudnya mungkin Mahkamah Agung lah kalau masa kita sekarang ya, ketua MA lah gitu ya, atau ya dia masuk menemui khalifah. Lalu aku lihat di sisinya ada kitab, itu ada kitab. Paraku aku baca, faida qajama alaufi, dia ada orang yang menulis dalam kitab itu ar-rukhas min zulalil ulama, kesalahan-kesalahan yang kemudahan-kemudahan yang istihad-istihad yang salah itu dikumpulkan dalamnya. Fakultu ya, musannim hadza zindik, dikatakan oleh Ismail Qadhi ini yang mengarang kitabnya orang zindik. Nah, ini tadi yang kita katakan perkataan Ibrahim At-Taimi menyebutkan ya, atau Ibrahim Adham yang makna pengkap mereka, man tatabba rukhas ulama tazandaq, orang-orang yang kerjanya mengikuti ijtihad yang bermudah-mudah dia ya, setiap ulama, maka dia akan menjadi zindik. Zindik itu adalah munafik ya, masa syar'inya. Baik. Faqala amukhtalaqun, lalu khalifah Al-Mu'tadi bertanya, apakah ini dibuat-buat palsu gitu ya? Al-Mukhtalaq itu maksudnya, qultu la, dijawabnya Ismail Qadhi, enggak, bukan, walakin man abahal muskir lam yubihil mut'ah. Jadi maksudnya di sini dia sebutkan di sini, diambillah pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh semua dalam itu, membolehkan pemanya sedikit minum khamar, membolehkan mut'ah, membolehkan atau membolehkan nyanyi ya. Kata beliau di sini, kok orang yang berpendapat membolehkan nyanyi enggak pernah membolehkan di apa namanya yang mabuk, kemabuk minuman yang mabukkan. Mut'ah juga tidak membolehkan ghina. Wa ma min alim illa walahu zallah. Tidak ada seorang ulama kecuali dia punya kesalahan. Nah, ini diserang oleh Ismail Al-Qadhi menjelaskan. Nah, ini juga penting kita lihat. Ya, pentingnya orang-orang yang dekat dengan khalifah dan juga orang-orang yang dipilih oleh khalifah hendaknya betul-betul dilihat. Orang ini berani enggak menyampaikan kebenaran di hadapan khalifah gitu kan. Maka jangan kita mencari teman-teman yang suka memuji kita, tetapi carilah teman-teman yang juga memang dia betul-betul menjadi teman susah dan senang, dan dia mampu menasihati kita jika kita lupa dan keliru. Ini pentingnya. Maka di sini Ismail Al-Qadhi yang dia sebagai, kalau masa kita sekarang mungkin sebagai ketua MA lah gitu, masuk dia khalifah saat itu, ini kitab ya, yang pengarangnya zindik begini. Karena tidak ada seorang pun orang alim kecuali punya kelemahan kesalahan istihadnya. Lalu ada orang mengumpulkan kesalahan istihad itu dijadikan satu kitab dan diambillah kalau masalah ini diambil pendapat ini, masalah ini pendapat ini, yaitu umpamanya dalam pernikahan. Kalau Abu Hanifah tidak, Abu Hanifah umpamanya tidak mensyaratkan saksi. Kemudian Imam Malik tidak menyaratkan untuk walimah. Lalu diambil pendapat-pendapat ini. Padahal Abu Hanifah jika tidak ada saksi mewajibkan walimah dia. Ya kan gitu. Kalau ulama lain tidak wajibkan walimah tapi dia wajibkan saksi. Ya sebetulnya sama. Intinya hampir sama pendapat-pendapat itu dia ulama ya, maka tidak boleh diambil umpamanya ketika saksi diambillah pendapat Abu Hanifah, kemudian ketika walimah diambil pendapat ulama yang tidak mengharuskan walimah, lalu diambil yang keringan-keringan semua. Nah, ini yang tidak boleh di dalam beragama itu. Dan ini yang disebut mazhab talfik. Jadi mazhab talfik yang diingkari oleh para ulama, talfik itu bisa itu. Talfik itu mencari pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh lalu diambil ya, dikumpulkan sebuah masalah gitu. Cuma di musim haji. Musim haji umpamanya mencari pendapat-pendapat yang membolehkan saja. Ya, melempar jumrah di pagi hari tanggal 11, 12, 13, boleh pagi umpamanya. Kemudian nanti boleh diwakilkan. Diambillah pendapat-pendapat yang lemah-lemah. Akhirnya ya, dia sudah tidak beribadah pada musim haji. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh. Nah, ketika itu, ini Ismail Al-Qadhi memberikan nasihat. ya. Maka waman akhadha bikulli zalil ulama zahaba dinuhu. Orang yang kerjanya mencari pendapat-pendapat ulama-ulama yang lemah, yang salah, itu yang diikuti oleh dia, dia akan ya tidak beragama nanti. Pergi agamanya gitu, hilang agamanya. Nah, ini juga. Jadi ulama-ulama kita bukan berarti kita salah-salahkan, tetapi pasti di antara ulama itu punya pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang salah ada itu. Nah, sebagian orang justru dia jadikan dalil itu. Ya, apakah masalah takwil kah? Dapat satu pendapat yang ganjil dari Imam Ahmad, dijadikan oleh dia sebagai dalil. Dapat satu pendapat yang ganjil dari Imam Bukhari, dia jadikan dalil. Pendapat-pendapat yang aneh-aneh diambil oleh dia. Ya, padahal pendapat ulama jelas garisnya bagaimana pengamalan. Jadi sekian kali Imam Ahmad menjelaskan tentang ayat sifat bagaimana pendapatnya. Jadi tidak yang ganjil-ganjil itu yang diambil lalu dijadikan, ini boleh, ini menurut salah pun takwil. Tidak begitu cara dalam beragama. Kita lihat bagaimana hajj ulama itu dalam berdalil. Ya, kadang-kadang dia memang kepeleset, salah ngomong, itu wajar Pak ulama, pasti ada. Maka kita dari situ, kita tidak hanya membaca satu referensi, tidak hanya satu dengar pendapat satu ulama, tapi kita mencoba menggali suatu masalah dengan melihat dari bagi pandangan ulama dari itu. Terutamanya kita setiap pendapat-pendapat ulama itu kita koreksi dengan penafsiran dan penjelasan para ulama salaf. Nah, di sini dijelaskan oleh Ismail Al-Qadi ini, setiap yang ya seulama itu punya kesalahan. Kalau seorang mengambil satu kesalahan-kesalahan ulama itu, maka zabadu fa amar bi kitab fa uhriq. Lalu al-muqtadi billah menyuruh untuk membakar kitab tersebut. Ini menunjukkan bagaimana apa namanya sportifnya seorang khalifah. Ya, dan begitu mestinya kita. Ketika salah, dia tidak membela diri. Khalifah enggak mengembanggakan saya khalifah, enggak. Kemudian juga kisah ya di kisah sebutkan Ismail Al-Qadi ini, dia pernah masuk ke menemui Mu'tadid juga di istananya gitu kan. Kemudian dia lihat ada pelayan-pelayannya itu ahdasus sibahil wujuh, maksudnya adalah anak-anak yang muda-muda belia yang wajahnya ganteng dari orang-orang Rum. Fanazartu ilaihim, lalu aku lihat, kata Ismail Al-Qadi, ya wala famara aradtu al-qiyam falamma aradtu al-qiyam. Lalu Ismail Al-Qadi mau berdiri, ini enggak mau ngelihat seperti begitu kayaknya ya. Qala li ayyuhal qadi wallahi, ini disuruh duduk dulu. Dalam kisahnya Ibnu Katsir menyebutkan disuruh duduk, kemudian setelah itu disebutkan oleh jadi apa namanya al-Mu'tadid ini mengantar pikiran yang ada di benaknya Ismail Qadi. Jadi kayaknya khalifah ini senang kepada orang-orang yang seperti ini gitu kan. Ya, artinya kalau bahasa kita kini homo lah gitu istilahnya. Maka setelah itu al-Mu'tadid billah berkata kepada Qadi ini, ma halaltu sarawili al-haram qat. Saya enggak pernah buka celana saya untuk melakukan hal yang haram. Artinya kecurigaan yang ada tadi. Karena kan ulama-ulama itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ada namanya syabul amrat. Ya, anak muda yang belum berjenggot itu enggak kalau ada ulama-ulama yang suka megang-megang, meluk-meluk, itu syahadatnya dan mat'un itu majruh di kalamu hadithin itu. Dianggap sudah melakukan sebuah penyelewengan seksual gitu. Kalau senang pada anak-anak muda yang tidak berjenggot selamacamnya gitu. Nah, ini ada pemahaman dalam fikih itu, ya. Nah, ini yang mungkin Ismail Qadi ini melihat ini ya apa namanya hal yang tidak baik bagi seorang khalifah. Akhirnya khalifah menjelaskan, "Ma halaltu sarawili alal haram qat." Aku tidak pernah nanggelin sarana saya untuk hal yang haram gitu. Nah, ini menunjukkan kepribadian seorang khalifah. Jadi kalau memang seorang khalifah dekat dengan Allah, dekat dengan agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kekuasaannya. Ya, juga tentu didukung oleh teman-teman sekitar yang tadi yang kita sebutkan, termasuk dari penasehatnya. Ya, itu Ibn Abi Dunya, ya, kemudian juga apa namanya? Qadi yang dipilih oleh dia juga tidak hanya artinya suka memuji tapi juga memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan disinilah kebahagiaan bagi seorang pemimpin jika dia mendapat ya teman-teman yang betul-betul setia dalam menjelaskan kebenaran, bukan setia karena mendapat keuntungan jabatan dan kemewahan. Nah, wa kana al-mu'tadi shahman jaladan mausufan bil birrujla abir rujula. Ini seorang yang berani, ganteng ya. Kemudian qad laqiya al-huruq wa 'arafa fadlahu. Dia sebelum jadi khalifah, kemudian setelah menjadi khalifah itu terkenal sekali bagaimana keberanian dalam perang ya. Taqama bi amrin ahsan qiyam, dan dia telah menjalankan kuasa dengan sangat baik ya. wahabahun nas, manusia sangat segan kepadanya, ya. Wa rahabuhu a'zam rahbatan, dan mereka menakuti, artinya menghargai, menghormati al-Mu'tadin dengan sangat menghargai. Wa sakanat fitan, dan mulailah fitnah-fitnah yang kita lihat, banyak sekali fitnah-fitnah yang sebelumnya terjadi di masa pemerintah-pemerintah sebelumnya, itu mulai mereda. Bukan berartinya habis, tapi sangat jauh turunlah gitu. Lifarati haibati, karena begitu tegasnya dia dalam menindak setiap pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, baik hukum agama maupun hukum negara. Wa kana ayyamuhu thayyibatan katsiratal amni wa raqa, sehingga kekuasaannya adalah kekuasaan yang sangat makmur, ya, aman sentosa, ya, makmur aman sentosa. Ya, kalau katsiratul aman artinya sentosa aman, ya. Kalau raqa artinya makmur. Ya, jadilah kekuasaan menjadi makmur aman sentosa, ya. Wa kana qad asqata al-makus, dan dia tidak lagi memungut pajak dari rakyatnya, ya, ataupun upeti-upeti ataupun pajak-pajak, kalau di kita umpamanya barang-barang yang masuk itu kena pajak, dan dia tidak, dia itu membebaskan rakyatnya dari pajak. Nah, wa nasyaral adl, dan menyebarkan keadilan, ya, di tengah masyarakatnya. Wa rafa'a dzulma an ra'anir ra'iyyah, dan mengangkat kezaliman dari rakyatnya. Subhanallah. Inilah bentuk keadilan seorang pemimpin, ya. Wa kana yusamma as-Saffa ats-Tsani, digelari dengan as-Saffa ats-Tsani, Abul Abbas as-Saffa, yang sebelumnya yang awal berkuasa, yang mendirikan Khilafah Abbasiyah, dan dia dikenal dengan itu juga, ya. Li'annahu jaddada mulkal Bani Abbas, ya, karena dia telah kembali memperbaharui kekuasaan Bani Abbasiyah, ya. Kemudian waqad kana waqad khalaqa wa dha'afa wa kada yazul, di mana kekuasaan Bani Abbasiyah ini, ya, sudah mulai lemah, ya, mulai runtuh, hampir-hampir saja apa, lenyap. Nah, wa kana fi tirabin, dan bahkan dalam keadaan sangat kegoncangan, ya, dalam kegoncangan, min waqti qatl mutawakkil, semenjak terbunuhnya al-mutawakkil, itu mulai kekuasaan banyak sekali apa namanya kegoncangan. Nah, jadi memang salah satu politik dari ilmu politik, kalau kita lihat belajar dari kondisi masyarakat yang demogen ini, perlu pemimpin yang tegas, perlu pemimpin yang cerdas dan tegas, ya. Itu kita lihat bagaimana kita lihat, ya, ketika al-Mu'tadid ini benar-benar tegas dan juga cerdas, ya, memimpin, ya, membawakan kebaikan bagi rakyatnya dan negaranya. Nah, pernah satu kali, ya, nanti kita kisahkan, Ibnu Katsir mengisahkan seseorang, ya, di bawah telah melakukan maksiat, tentu di bawah menghadap al-Mu'tadid billah, dan penangkap ini, ataupun kalau di kita keputusan Kapolri, atau di masa, kalau di masa kita namanya begitu umpamanya, ya, pimpinan pasukan yang menangkap ini memberikan hukuman, ya, itu harus dihukum mati tindakan mereka itu. Tapi al-Mu'tadid billah menolak, ya, saya telah memaafkan mereka, saya tidak mau nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kebuatan mereka, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebetulnya, ya, bagaimana kepribadian dia. Maka memang seorang pemimpin yang siap menjadi teladan bagi rakyatnya dalam kesederhanaan juga, dalam keberanian juga, dalam kewibawaan juga, ya. Tidaklah pantas seorang pemimpin, ya, menggambarkan bergoyang-goyang, itu enggak pantas. Dia harus menunjukkan keseriusan lah. Karena kalau untuk berolah-olah, bercanda, bergurau, bukanlah sifat seorang pemimpin yang mendapat kebahagiaan dari rakyatnya. Nanti rakyatnya malah suka meniru kebiasaan pemimpinnya. Memang di dalam pernyataan sebagai ulama menyebutkan bahwa yaitu bahwa rakyat itu atas agama pemimpinnya. Maka oleh sebab itu juga Imam Ahmad atau Fudhlul Niyat menyebutkan, seandainya aku ada doa yang pasti diterima Allah, aku jadikan untuk pemimpin. Karena kebaikan pemimpin adalah mempengaruhi rakyatnya. Maka dari situlah pentingnya sebagai kita yang berada di memiliki ataupun sebagian bapak kita yang diberi amanah oleh Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa mereka pada posisi yang tinggi yang semua mata akan melihat mereka, dari pakaian mereka, gaya bicara mereka, kesopanan mereka dan seterusnya. harusnya mereka siap untuk menjadi ya tauladan dalam berbagai kebaikan. Baik. Kemudian ya. Kemudian pada tahun berapa ini? Di awal kekuasaannya dia melarang para tokoh-tokoh penjual buku mana al-warraqin min ba'i kutub falsafa, dari menjual kitab-kitab filsafat. Dilarang oleh dia. Karena sudah kita jelaskan awal terjadinya berbagai penyimpangan dalam akidah seperti yang sangat dahsyat terjadi di masa Imam Ahmad, awalnya kenapa? Maksudnya kitab-kitab filsafat yang mempengaruhi pola metode berpikir dalam mencerna nas-nas wahyu. Nah, ini sangat berefek buruk dalam bahaya agama. Akhirnya di sini Al-Mu'tadi Billah yang melarang para penjual buku menjual kitab-kitab filsafat dan yang semisalnya wa masyakalaha. Wa man aqsas wal munajimin. Nah, ini juga dia melarang para cerita dongeng-dongeng. Nah, ini hendaknya memang pemerintah juga harus buat aturan lah. Yani ustaz-ustaz yang suka membuat cerita-cerita hoax ya. Ya membuat mana aqsas. Ya, penceramah yang kerjanya cerita-cerita doang. Ya, qisas. Wal munajimin itu disebutkan munkatsir itu dia dilarang. Kalau di kebiasaan qisas itu duduk di jalan-jalan, di pasar-pasar, itu juga tulang peramal-peramal ya. Minal qu'ud fit tariq dilarang untuk ya duduk di pinggir jalan membuka apa praktek gitu, dilarang. Ya, para ahli nujum yang peramal-peramal. Karena ini adalah akan membodohi masyarakat, ya. Juga akan berefek kepada ekonomi masyarakat. Wasallah bin Nasallat al-Duha, ya, Salat al-Adha, ya. Kemudian juga dia pernah menjadi imam dalam Salat al-Adha. Kemudian, ya, pada tahun 80-an, ya, 280 Hijriah, itu ada kejadian-kejadian penting sebetulnya. Saya banyak sekali mencatat kejadian ini. Hawadits gharaib banyak sekali di sini. Ada juga berita tentang Qaramithah, kaum Ismailiyah, itu kaum Batiniyah, yang di sini diceritakan di masa kuasanya, yaitu mengambil Hajar Aswad, membunuh para kaum muslimin dan seterusnya. Kemudian juga adalah Babakiyah, nama aliran yang disebutkan Ibnu Katsir di sini, di masa kuasanya. Di itu di antara kejadian penting, ya, pada tahun 210 Hijriah itu terjadi katanya, yaitu terjadinya gerhana di bulan Syawal. Di daerah yaitu Arbil ya Arbil di satu daerah namanya wa nadunya asbahat mudlimatan ilal asr, di mana lama sekali gerhana itu sampai gelap sampai waktu asar. Setelah itu datang angin fahab rihun sauda, angin topan hitam ya. Padamat ila sutulay, sampai sepertiga malam. Jadi paginya adalah gerhana, kemudian setelah itu datang angin topan hitam itu ya. Oh ya, maksudnya mungkin awan gitu yang menggelinding gitu. Kemudian sampai sepertiga malam. Kemudian setelah itu apa terjadi lagi? Terjadi gempa. Setelah itu gempa yang sangat dahsyat. Kemudian banyak sekali kota-kota yang hancur, ya. Pakana ya. Iddatu min man ukhrija min tahtir radmi 100 alaf wa 50 alaf. Jadi maksudnya di sini ada 150 ribu jiwa yang diselamatkan dari timbunan-timbunan bangunan. Nah, itu satu kisah yang sangat tragis ya, terjadi pada tahun 280 di masa kuasaan Al-Mu'tadi Billah ini. Ya. Di mana terjadi suatu kondisi alam yang sangat ya menakutkan bagi manusia. Terjadinya gerhana bulan, kemudian disambung oleh angin ya yang gelap, kencang, hitam, hitam cuacanya gelap, angin kencang, kemudian datang gempa, ya coba yang sama antum, datang gempa dan gempa itu menghancurkan ya berbagai kota. Ya, disebutkan mereka di sini, kemudian sehingga korban yang dikeluarkan dari bawah timbunan-timbunan ya bangunan yang runtuh itu 150 ribu. Ya, 150 ribu. Taib. Kemudian kisah-kisah banyak sebetulnya terjadinya kekeringan pada tahun 281 terjadi kekeringan sungai di kota Ray dan Tobaristan. Dan juga disebutkan terjadi juga pada tahun 289 itu keringnya sungai Nil itu. Ya. Sungai Nil. Ya, tadi tahun 280 itu gempa yang tadi disebut di Ardabil, ya. Kemudian keringnya sungai 281 Hijrah keringnya sungai, ya, hatta ubi alma, ya, sampai harga air itu 3 liter itu 1 dirham. Ya, waqa hatana su'akalu jiyaf, sehingga manusia dalam keadaan kekeringan sampai di antara mereka ada yang makan bangkai. Nah, itu kenapa ini harus kita dengar, harus kita ketahui bahwa cobaan dalam hidup ini tidak berhenti, ya, dialami oleh orang-orang yang sebelum kita dan penderitaan-penderitaan yang cukup berat, gitu kan. Jadi ketika itu kita melihat ibrah apa yang terjadi, kondisi masyarakat kenapa itu terjadi. Ya, secara umum kalau kita lihat terjadinya ujian dan cobaan-cobaan berat seperti itu biasanya memang ketika saat apa? Munculnya kemaksiatan yang tidak bisa terkendali. Sehingga apa, ayat-ayat Al-Qur'an tidak mampu lagi untuk menasihati orang, datanglah ayat kauniyah. Jadi ayat syariah sudah tidak mampu lagi mengetuk pintu hati orang untuk sadar, datang ayat ayat syariah tidak mampu lagi untuk menyadarkan orang, datang ayat kauniyah. Ya gempa, ya petir, ya gunung api, ya banjir, ya angin topan dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebuah ibrah ya bagi kita. Baik. Kemudian pada tahun 281 ini Amuk Tadbillah merobohkan An-Nadwah, suatu tempat yang dikenal di Mekah dan dijadikan masjid, ya, di sisi Masjidil Haram. Kemudian ya, banyak sekali di sini kejadian-kejadian yang terjadi di masanya. Di antara kebijakan dia juga, jika harta warisan itu berlebih banyak, ya, Al-Mu'tadib Billah untuk memberikannya ke apa namanya, ke akriba, karib kerabat yang lainnya. Ini antara kebijakan dia situ. Kemudian tahun 284 ini, yaitu ada kisah itu terjadinya apa di sana, yaitu bimis humratun azimah, jadi udara warna merah, hatta kan rajul yanzur ila wajhi rajul fayarahu ahmar, orang melihat orang lain itu merah, semua benda-benda itu wakadal hitan, jadi dinding-dinding rumah orang merah semua kelihatan gitu. Jadi kejadian-kejadian yang aneh gitu, ya kan, ya. Kemudian hatta kada kana rajul yanzur ila wajhi akhi rajul fayarahu ahmar wa kadha al-hitan, dinding-dinding kelihatan merah, wajah-wajah orang kelihatan merah. Fatadara an-nas bi du'a ila Allah, ketika itu manusia benar-benar tadarru, benar-benar menyadarkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat min al-asr ila al-lail, itu kondisi seperti itu, yaitu dari waktu asar sampai malam, itu disaksikan begitu, ya. Nah, ada banyak kisah sebetulnya di sini, ya, kisah-kisah yang cukup apa namanya, banyak dalam kehidupan Al-Mu'tadib ini. Pernah dia bagaimana memuliakan seorang ulama, ya, memuliakan seorang ulama. Kemudian juga pernah dia berencana untuk menjatuhkan wibawa atau kehormatan Bani Umayyah. Di antaranya dia pengen orang apa namanya mencela Muawiyah. Lalu ada wazirnya, perdana menterinya Abu Ubaidillah al-Wazir, ya, menasihatkan jangan, nanti akan membuat masyarakat tidak senang. Nah, falamir tafid. Nah, akhirnya enggak bisa masuk nasihat itu kepada Mu'tadib ini. Lalu dan dia menulis kitab dalam itu dan di situ menjelek-jelekkan isinya Muawiyah. Faqala lahu qadi Yusuf. Qadi Yusuf berkata kepada Al-Mu'tadib, "Ya amil mu'minin." Jadi memang ulama-ulama menasihatkan, ya, perbuatan itu tidak baik, ya. Akhafu fitnah inda sama'i. Nanti terjadi fitnah kalau ini dimenyebar. Faqala, ya, intaharaqatil 'ama wada'tu sayfa fiha. Jika ada menentang, saya akan beri hukuman. Gitulah maksudnya. Fama tasna bil alawiyin. Lalu ulama yang cerdas ini memberikan nasihat. Kalau kamu mengangkat, menjatuhkan kehormatan Bani Umayyah, kemudian orang fanatik kepada Bani Alawiyin, maksudnya keturunan Ali, ya, kepada Al-Bait nanti, maka tentu mereka akan meninggalkanmu. Nah, wa idza sama'na hadza min fadail Al-Bait, jika manusia nanti penatik kepada Al-Bait, ya, kanu ilaim amyal, nanti mereka akan lebih condong kepada mereka, kepada kamu. Fa'amsakal mu'tabid an dzalik, akhirnya dia takut nanti orang lebih berloyalitas kepada Alawiyin dan dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Akhirnya dia meninggalkan hal itu. Ini bentuk-bentuk cara ulama menasihati, ya, tidak mampu dengan menasihati secara dalil, tapi dipertimbangkan dengan bentuk kekuasaan, akhirnya dia meninggalkan hal itu. Baik. Kemudian juga pada tahun 285 dikisahkan ada angin Sofra di Basra. Istilahnya angin kuning di sini. Enggak mengerti maksudnya angin kuning itu, maksudnya mungkin menerbangkan pasir-pasir sehingga kelihatan udara semua jadi kuning gitu. Kemudian angin itu berubah hijau, diceritakan oleh Mukasir. Somasar saudah, kemudian jadi hitam. Wamtadat fil amsar, itu menyebar di berbagai kota. Waqa akbaha baradun, itu setelah itu terjadi dingin yang sangat dahsyat. Ya, musim dingin sangat dahsyat. Sampai satu selimutnya harganya disebutkan 150 dirham selai selimut orang. Waqala rih nawasitami'a nakhla. Jadi angin itu merobohkan sekitar 600 pohon kurma. Ya. Wa watar qawi qarya wa mutirat qarya hijara sudan wa bidan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Turun, yaitu di desa-desa hujan batu hitam dan batu putih. Bayangkan. Ya. Itu mungkin tidak besar ya, tapi itu kisah terjadi kejadian-kejadian yang aneh ya, yang terjadi dalam sepanjang tahun tersebut semasa kekuasaan Al-Mu'tad Billah. Nah, kemudian ada kisah sini jam 9 ya, waktu kita terbatas. Banyak sekali kisah-kisah di sini kita ambil pelajaran sebetulnya, ya. Terutama umpamanya kisah ya, pada 286 ada kisah terjadi di masa kekuasaan dia ini. Seorang wanita menuduh suaminya belum membayarkan maharnya. Belum membayarkan maharnya. Jadi bagaimana kita melihat seorang suami, nanti dalam kisah ini akan ada pelajaran sedikit ya. Jadi istri ini ingin ngambil harta suaminya, tapi dengan cara apa? Membuat kebohongan di mana suaminya dituduh belum melunasi bayaran mahar. Akhirnya ia dibawa ke persidangan berkali-kali. Akhirnya dipanggillah saksi-saksi. Tetapi sang qadi menyuruh, ini benar istri kamu atau bukan sama laki-laki ini? Boleh kami buka wajahnya gitu. Bagaimana seorang suami ini menjaga kehormatan istrinya, dia katakan. Akhirnya dia akui tuduhan istrinya, yang penting wajah istrinya tidak dibuka di depan orang umum. Subhanallah. Ya. Akhirnya dia akui tuduhan istrinya, ya saya belum bayar mahar, yang penting tidak perlu dibuktikan ini istri atau tidak istri dengan membuka niqab istrinya, membuka cadar istrinya. Subhanallah. Ini bayangkan ya. Di sini terdapat ya bagaimana kadang-kadang wanita itu punya siasat, kemudian juga terlihat kadang tidak laki-laki itu juga bagaimana bertanggung jawab ya, dan biarlah dia kehilangan harta atau menanggung membayar tuduhan itu demi menjaga kehormatan istrinya. Nah, ini suatu faedah-faedah di dalam sejarah, banyak hal-hal yang unik ya, banyak hal-hal yang unik yang kita lihat kadang-kadang terdapat kepribadian-kepribadian yang cukup tinggi akhlaknya ya, pengorbanannya, dan juga terdapat pelajaran-pelajaran mempelajari kebiasaan kadang-kadang tingkah laku manusia begitu ya. Nah, ada juga kejadian yang aneh itu disebutkan itu. Jadi di istana Al-Mu'tadid ini kan banyak pelayan-pelayan. Ya, pelayan-pelayan, kalau kita inang-inang bahasanya, banyak pelayan-pelayan istana itu banyak. Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang laki-laki ini, dia itu istilahnya cacat kemaluannya atau tidak bisa berhubungan dengan wanita lah begitu. Dia masuk ke dalam istana dengan memakai warna jenggot itu yang bermacam-macam, dia ini palsu. Kemudian dia memakai pakaian-pakaian menakutkan, dan dia senang kepada salah seorang penjaga istana yang perempuan. Akhirnya dia masuk ke situ. Masuk, akhirnya wanita-wanita itu berteriak, ya. Kemudian dia kostumnya tadi dia masuk ke dalam sakunya, dia bersembunyi di sudut gimana gitu. Dia seperti seorang wanita, pakai seorang wanita atau sebagai seorang penjaga istana lain sedang membawa pedang. Dia ikut mencari. Nah, faedah di sini, kadang-kadang maling itu juga seperti orang mencari maling, dia ada yang maling. Nah, ini juga perlu suatu siasat di sini. Cerita ini terbongkar ketika orang ini dikirim oleh Muqtadib Billah dalam sebuah utusan untuk berperang, dia ikut di situ. Kemudian wanita yang dikejar-kejar oleh sang pelayan laki-laki yang tadi itu bercerita namat bihi. Jadi menceritakan kisah itu bahwa dia setiap masuk ke dalam melakukan hal itu, dia selalu mencari wanita yang dia senang itu. So, pelajaran sini bahwa ketika, ya ini kadang-kadang ilmu menangkap maling lah istilahnya, ilmu bagaimana, kadang-kadang ya di dalam orang-orang suasana mencari maling, justru malingnya ikut cari maling gitu katanya. Jadi kejadian ini berulang-ulang, itu bertahun-tahun itu. Jadi sampai Al-Muqtadib Billah pun menutup semua pintu, mengawal pengawal-pengawal. Jadi sebetulnya ya orang di dalam bagaimana, semua pintu ditutup, semua gerbang dijaga, ya orangnya dari dalam gitu. Makanya setelah itu bertahun, baru tahunya itu sang wanitanya membongkar rahasia kejadian dia. Jadi setiap ada keributan pasti dia datang dengan begitu, kemudian dia sembunyikan pakaian kostumnya dan dia seperti orang-orang yang mencari maling juga gitu. Nah, ini banyak kisah-kisah di dalam ini, artinya juga terdapat ilmu-ilmu bagaimana ya mendangulai kejahatan-kejahatan masyarakat seperti ini, termasuk di kisah wanita tadi ya kan. Nah, artinya di sini kita ya banyak sekali hal-hal yang kita ambil faedah, jangan terlalu cepat membenarkan sebuah kisah-kisah. Sehingga dalam kisah yang seseorang yang masuk ke dalam istana dengan memakai kostum palsu itu tadi itu menyebar, orang apa ini, apa hantu, apa-apa, sehingga ribut ya, banyak isu-isu bermacam-macam gitu. Dan kejadiannya itu hakikatnya tidak ada hantu yang masuk dalam istana itu yang menakut-nakuti orang, padahal sudah banyak imej, banyak asumsi macam-macam. Artinya di sini bahwa kita dalam setiap berita harus lebih banyak berhati-hati, itu intinya di situ. Termasuk seperti wanita tadi yang menuduh suaminya belum bayar maharnya, tujuannya apa? Untuk minta duit sama suami untuk mengondol harta suaminya dengan cara membuat kedustaan seperti itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran, kisah-kisah di sini, waktu membatasi kita. Kalau kita lihat kisah Qaramithah yang muncul pada tahun 278 itu sampai berlanjut ya, mereka membinasakan Ka'bah, banyak membunuh kaum muslimin. Ibnu Katsir mengkisahkan ini dalam jilid 14 halaman 635. Awal-awal ceritanya di sini disebutkan, yaitu qala Ibnu Jauzi ya, disebutkan sini wa fi hadzihi sana ghara ma'un Nil. Jadi pada tahun ini tadi sudah kita cek tentang keringnya Nil. Kemudian berkata Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Muntazim, di tahun ini, ya tahun 278 itu, taharakat Qaramithah. Qaramithah ini aliran batiniyah, yaitu firqa minaz zanadiqa al-malahidah, yaitu aliran firqa dari zindik, ya ateis, pengikut filsafat Furs, yang mengikut filsafat Persia. Alladhi yataqiduna nubuwatu Zardashid. Yaitu suatu tokoh dari orang Majus dianggap oleh dia sebagai nabi, wal mazdak mazdakiyah, wa kana yubihani muharrabat, di mana kedua ini menghalalkan hal-hal yang haram. Summa hum ba'da dzalika atba'u kulli naiqin ila batil. Akhirnya setelah itu mereka adalah pengikut setiap orang-orang yang menyerukan kebatilan. Wa aktaru ma yadkhuluna min jihati rafidah, dan kebanyakan mereka ini biasanya bersembunyi dalam aliran Syiah Rafidah. Lianu aqallun nas indahum wa inda ghairihim uqulan. Kenapa bisa di situ? Karena kelompok ini adalah kelompok yang sangat kurang akalnya, kecerdasannya. Wa yaqulum Ismailiyah, atau disebutkan juga aliran Ismailiyah. Karena mereka menisbahkan diri mereka kepada Ismail Al-A'raj bin Ja'far As-Sadiq, ya. Dan di mereka disebut juga Qaramithah, kata Ibnu Katsir, adalah nisbatan ila Kirmit bin Ash'ath, ya, Al-Baqar. Wakila an ra'isahum kana fi awal da'wati ya'mur man ittaba'ahu bi 50 salatan fi kulli yamin wala. Juga disebutkan kata Ibnu Katsir, pimpinannya setiap orang yang baru menerima ajaran ini ya, disuruh untuk salat 50 kali ya setiap hari malam ya, untuk liyushghilahum bidzalika amma yuridu tadbirahu minal maqidah, untuk melalaikan mereka dari mengetahui berbagai rencana-rencana tipuan mereka. Kemudian summa akhadha an-naqaba 12, kemudian nanti dari itu diambil 12 orang, wa asasa li'tba'i da'watan wa maslakan, kemudian dia bentuklah yaitu apa namanya ajaran tersendiri bagi pengikut-pengikutnya. Kemudian wada ila imam main ahli bait, kemudian mengaku mereka ini adalah pengikut ahlul bait. Nah, kemudian dan tahun itu juga ada lagi aliran lain, babakiyah, yang pernah juga kita sebutkan, ya istami'una fi kulli sanati laila wa nisa'in, di mana di antara bentuk ajaran mereka dalam setiap tahun mereka ada satu malam berkumpul laki dan perempuan. Kemudian setelah itu mereka mengadamkan lampu, kata Ibnu Katsir, summa yafi'una misbah wa yantahibu nisa. Kemudian mereka mencari wanita mana saja ya yang mereka dapat. Paman waqa'a fi yadi imra'atun halal lahu. Ya, setiap wanita yang terpegang oleh dalam kegelapan itu, itulah halal bagi dia. Ini ajaran ini pernah saya dengar di salah satu daerah di Sumatera, ya, diceritakan oleh guru saya, di mana mereka dalam suatu malam itu berkumpul dan mereka matikan lampu, kemudian mereka mencari wanita-wanita pasangan mereka sesuai dengan ya yang mereka dapat, itu halal bagi mereka. Kemudian mereka anggap itu sebagai tangkapan yang mubah, yang halal. Kemudian waqad basata Ibnu Farj Ibnu Jauzi di sini, Ibnu Jauzi dalam masalah ini dalam sejarah dalam kitabnya yaitu Al-Muntazim, itu berkait berbagai keyakinan mereka. Nah, kemudian juga Abu Bakar Abaqillani ya juga menjelaskan tentang membongkar ajaran mereka itu dengan judul kitabnya Hatkil Astar wa Kashfil Asrar. Jadi bantahan terhadap orang-orang batiniyah. Ini masih banyak aliran-aliran sini di, walaupun di negara kita sudah berubah nama, berubah personal, kemudian kadang-kadang ada kelompok-kelompok kecil, kadang-kadang mereka pemikiran ini masih ada di sebagian orang, ada. Ya. Dan ini bantahan terhadap kitab mereka yaitu aliran batiniyah ini ya, yang dikumpul salah seorang kadi mereka di pada masa kekuasaan Fatimiyin, namakan Al-Balagh Al-Azam wa Namusul Akbar. Dan di situ disebutkan 6 pasal ya. 16 darajah, ada 16 tingkat. Yang pertama adalah tingkat yang pertama yaitu ayyadu'a man yastabihi awalan in kana min ahli sunnah ila qawli bi tafdil Ali. Jadi langkah-langkah yang mereka lakukan pertama, cara bagaimana mereka mendokrin ya, menyampaikan doktrin ajarannya. Pertama yang diajarkan kata Ibnu Katsir di sini bagaimana ditekankan tentang keutamaan Ali di atas Utsman. Setelah itu nanti keutamaan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Nah, ini yang kedua. Kemudian naik lagi mencela Abu Bakar dan Umar. Ya, karena keduanya telah menzalimi Ahlul Bait. Kemudian naik lagi kata Ibnu Katsir yaitu menyalahkan, membodoh-bodohkan umat ya, karena mereka memuliakan Abu Bakar dan Umar. Nah, mengkafirkanlah orang yang setia kepada Abu Bakar dan Umar. Sumaya syara' fil qadah fi din Islam. Kemudian berlanjut, akhirnya mereka akan menjelek-jelekkan agama Islam. Nah, inilah apa namanya? Waqad dzakara li mukhatabatihi liman yuridu ay yukhatibahu bidzalika syubhan wa dalalatin. Jadi dia menyebarkan ajaran-ajaran syubhat-syubhat. La taju illa ala kulli ghabin jahilin. Tetapi kata Katsir, ajaran-ajaran mereka ini hanya bisa terpengaruh ya, hanya berpengaruh kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Ghabiyun jahil syaqi ya. Kemudian disebutkan berapa ayat? Kemudian di antara ayat disebutkan berkata di sini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatil insi wal jinni. Demikian kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari golongan setan jin, setan dari golongan manusia dan jin. Yang masing-masing mereka memberikan informasi kepada bagian lainnya, zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang bohong, yang menipu. Walau sya'arabuka lama fa'alu, walau Allah jika Allah mengenai semua, mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum wa ma tafaru wa ma yaftarun, tinggalkan mereka dan kebohongan mereka, kata Allah SWT. Walitasqwa ilai afdul ladina la yu'minuna bil akhir, cuma yang terpengaruh mendengar ungkapan mereka itu orang tidak beriman hari akhir, kata Allah. Waliyardau waliyaktarif mahum muktarifun, untuk mengikuti mereka dan terpengaruh dengan apa yang mereka buat, kebohongan-kebohongan tersebut. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan ya, ada ayat yang banyak lagi yaitu kesimpulannya, kata wah, orang kebodohan dan kesesatan itu tidaklah mungkin ya dapat mempengaruhi kecuali syirarun nas, manusia yang sangat jelek, kama qala badu syara. Ini sebenarnya terjadi diungkap oleh sebagian para penyair. Taib. Semua ada hada kullihi lahu maqamat. Kemudian kata Ibnu Katsir ajarannya ya, Babakiyah ini, setelah itu mereka mempunyai tingkat-tingkatan dan kekufuran kebodohan. Wasakhafa wa ru'una, kebodohan ya dan kedunguan. Mala yang bagi li da'ifi aqlin, yang tidak pantas orang yang paling bodoh sekalipun atau orang yang tidak punya agama sekalipun, yaitu dapat mendengar ungkapan-ungkapan itu. Ya, mimma fataha alaihim iblis minal abwab wa anwa'd. Jadi mana iblis ya telah membuka pintu-pintu kebodohan dan kesesatan. Wuruba ma'afada ba'dhum iblis asya lam yakun indahu kama qala ba'dhum. Jadi kata Ibnu Katsir, kadang-kadang iblis mungkin belajar kepada mereka untuk menyesatkan orang. Iblis mungkin belajar kepada mereka untuk menyesatkan orang, kata Ibnu Katsir. Ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan, kata Ibnu Katsir, ya, wa kutum ra'an min jundi iblis burhatan minad dahri hatta sar iblis min jundi. Kata Ibnu Katsir di sini disebutkan ungkapan ya, kama qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, sebelumnya aku ini adalah dalam beberapa sebelumnya aku ini ya jadi pengikut iblis, tapi sekarang iblis menjadi pengikutku. Nah ini ya. Kemudian wal maksud an hadhi ta'ifa taharakat fi hadhi sana, di mana kelompok ini pada tahun ini kata Ibnu Katsir muncul, kemudian semakin besar, semakin bertambah jumlah mereka. Ya, insyaallah akan kita ceritakan kata Ibnu Katsir bagaimana mereka masuk ke Masjidil Haram, ya, kemudian membunuh pada orang-orang yang sedang di dalamnya. Di Ma'al Hajid, para orang yang sedang berhaji dibunuh di tengah di dalam Masjidil Haram, ya, Muka Mukarramah. Kemudian mereka memecahkan Hajar Aswad dan mengambil dari tempatnya dan membawa ke negeri mereka, yaitu pada tahun 317 Hijriah, kata Ibnu Katsir, 317 Hijriah. Kemudian batu itu dibawa ke negeri mereka dan tinggal ya di tempat mereka, di mereka simpan di sana, ya, sampai tahun 339 Hijriah, yaitu sekitar 22 tahun batu Hajar Aswad itu ada di tempat mereka, ya, di golongan Batiniyah ini, Koromito ini. Jadi 22 tahun itu orang berhaji nggak dapat megang Hajar Aswad. Ini di antara kisah-kisah yang terjadi di masa kekuasaan Al-Mu'tazib Billah ini. Ada kisah lagi, kisah yang sangat aneh juga dalam sebuah jihad dia melawan Rum. Ya, ini waktu sangat batas kita. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran di sini yang dapat kita ambil. Itu bagaimana hidayah itu perlu istiqomah. Perlunya kita, minta kepada Allah agar diberi istiqomah dalam agama ini. Ya, maka setiap sholat kita ihdinash shirotol mustaqim, bentuknya lebih tetap di atas kebenaran ini. Ini kisah ada namanya Abdah bin Abdurrahim. Kisahnya bagaimana? Ibnu Katsir mengkisahkan, ya, menukil dari Ibnul Jauzi, seseorang yang sangat ya merugi, ya, celaka dalam hidupnya, yaitu kana min alladhina jahiduna katsiran fi biladil aud. Ya, dia ini termasuk dari orang-orang mujahidin yang banyak berjihad melawan musuh-musuh Islam. Dalam satu kali suatu pertempuran ketika kaum muslim orang-orang Islam mengepung satu daerah Rum. Nah, kemudian dia melihat kepada seorang wanita yang ada di atas benteng kaum Rum itu. Kemudian dia jatuh hati kepada wanita itu, para salah, kemudian dia hubungi, ya, berbicara, bagaimana cara saya sampai kepadamu, mendapatkanmu. Maka wanita itu mengatakan, engkau masuk agama Nasrani dan naik ke tempat saya ini. Fa ajabaha ila dhalik, lalu dia mau masuk Nasrani dan menemui wanita, menikahi wanita tersebut. Nah, kemudian kaum muslim sangat kecewa lagi sekali dengan kejadian itu, ya, sehingga kaum muslimin benar-benar kecewa. Wasyaqqa alaihim masyaqqatan 'azimah, itu membuat mereka sangat dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika kaum muslimin melewati dia dan dia bersama wanita itu di atas bentengnya, ya, maka kaum muslimin mengatakan, ya fulan, ma fa'ala qira'atuk, ya, apa hasilnya hafalan Qur'anmu. Jadi dia seorang yang hafal Al-Qur'an. Ma fa'ala ilmuk, bagaimana ilmumu. Ma fa'ala siyamuk wa salatuk, bagaimana puasa dan salatmu. Faqala i'lamu anni unsitul Qur'an kullah, semuanya isi Al-Qur'an aku lupa, kecuali yaitu rubbama yawaddu lil kafiru law kanu muslimin, sesungguhnya orang-orang kafir itu berkeinginan seandainya mereka masuk Islam, menjadi orang Islam muslim. Dharhum yaqulu wa tamatu wa ilhim amal fa sawfa ya'lamun, biarkan mereka makan dan bersenang-senang, ya, yang mereka ditipu oleh angan-angan mereka, nanti mereka akan tahu apa balasan mereka. Ini berapa kisah Masih banyak kisah-kisah lain di dalam apa namanya selama kuasaan Al-Mu'tadi Billah ini, dan akhirnya Al-Mu'tadi Billah ya meninggal ya. Baik. Mu'tadi Billah sakit pada Rabiul Akhir tahun 289 Hijriah. Ya, wa kana mizajuhu qad taghayyara, yakni kondisi tubuhnya sangat kesehatannya berubah. Ya, kemudian meninggal ya, summa tana intaqasa wa mata yawmal itsnin li samanin baqina minhu. Jadi pada tanggal 22 Rabiul Akhir tahun 289 Hijriah ya, meninggallah Al-Mu'tadi Billah, yang tadi sudah kita sebutkan sedikit tentang bagaimana kekuasaannya, kebaikan-kebaikan yang ada pada masanya, dan dia juga memberikan bantuan-bantuan kepada para ulama ya, ikram ulama, melarang berbagai bentuk kemaksiatan, tersebarnya unsur-unsur kesyirikan seperti peramal-peramal dan pembohong-pembohong, curang kisah-kisah yang selain dan lainnya. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Sebetulnya masih banyak kisah-kisah yang lain. Ada namanya Abu Muhammad Al-Marwazi, seorang ulama, dia yang menceritakan bagaimana dia pernah meminum air seninya 5 kali dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Ini suku sangat ya, ibarat-ibarat yang pantas kita dengarkan perjuangan ulama dalam menuntut ilmu. Ketika dia di padang pasir, dia tidak menemukan air, dia kehabisan, kehausan, maka sampai diceritakan oleh dia, saya dalam menjalan menuntut ilmu, ilmu hadis, itu sampai pernah minum air seninya 5 kali. Maksudnya bukan 5 kali berturut-turut, mungkin berapa kali perjalanan gitu ya. Tapi dikisahkan dia minum air seninya 5 kali. Itu mendengarkan bahwa yang perjuangan ulama dalam menuntut ilmu sungguh jika dibandingkan dengan kita sangat jauh sekali ya. Demikian ya yang dapat kita bahas, semoga faedah-faedah yang kita dengar dapat kita menjadi inspirasi bagi kita untuk perbaikan diri kita, dan juga menambah informasi kepada kita bagaimana perjuangan ulama ya, dan juga juga kondisi-kondisi kaum muslimin yang kadang-kadang ya, di masa lalu terlalu juga mengalami kesulitan-kesulitan yang jauh lebih berat dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita untuk pertanyaan. Masih tersisa berapa menit lagi? Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Cilangsi. Ustaz, saat ini yang sedang ramai dan jadi pembicaraan di media sosial, ada beberapa asatid yang membuat ujaran kebencian kepada ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Wahhab, di mana dijelek-jelekan semua ajaran-ajaran mereka yang dituduh dengan macam-macam, sehingga yang lain juga pada latah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalau dibiarkan semacam ini nanti Allah akan memberikan teguran bagi kaum muslimin yang tidak memberikan penjelasan kepada umat yang benar tentang pelurusan sejarah tersebut. Mohon diberikan nasihatnya Ustaz, silakan. Baik, memang perkara ini bukan hal yang baru, tentang bagaimana adanya orang-orang yang menjatuhkan para ulama sementara mereka menuduh pihak lain tidak menghormati para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu tidak sedikit ulama yang telah memuliakan beliau, dan oleh sebab itu Al-Bazzar dan juga beberapa ulama lain menulis tentang biografi beliau, dan beliau mendapat pujian dari para ulama, dan juga kita bisa melihat kitab beliau sendiri. Bagi orang-orang yang menuduh, silakan mereka menuduh, dan pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Ya, itu. Dan kalau mereka menemukan kesalahan-kesalahan kita menafsir, silakan dibantah secara ilmiah. Ya. Tadi kita katakan pasti mungkin setiap ulama pasti punya ada keliruan-keliruan, ya. Tidak ada di antara ulama itu yang maksum. Tetapi bila kita lacak, yang kita lihat, ya, kitab-kitab yang ditulis Ibnu Taimiyah maupun Muhammad Wahab, mereka selalu mengutamakan dalil-dalil dan kemudian paham salaf, selalu mendahulukan paham salaf. Nah, ketika mereka mendahulukan paham salaf ini, kemudian ada kelompok-kelompok yang memahami akidah seperti Ahlul Kalam, mereka tidak senang. Mereka tidak senang dan mereka ingin menjatuhkan Syekh Islam Taimiyah. Ini sudah semenjak dulu, bukan hal yang baru, ya. Dan Ibnu Taimiyah juga menjelaskan berbagai paham-paham yang menyimpang dari Islam dalam kitabnya yang begitu banyak. Kalau Masyaraf itu beliau menulis Manhajus Sunan Nabawiyah, ada 9 jilid. Untuk mendekat Ahlul Kalam itu ada berapa kitab? Rad Alal Muntaqin, As-Safadiyah, kemudian ada lagi Rad Alal Jahmiyah, kemudian ada lagi Dar Ta'aruf Naqal wa Naqal. Itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang itu menghabisi argumentasi-argumentasi Ahlul Kalam semua. Bahkan ulama ada mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah lebih paham tentang ya berbagai pemahaman kaidah-kaidah kalamiyah daripada orang Ahlul Kalam sendiri. Itu banyak sekali kitab-kitab beliau. Boleh dibaca, boleh dikoreksi, boleh di, tetapi dengan cara menyatukan itu tidaklah la yadurru illa tidak akan berbahaya, tidaklah akan merusak kecuali orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat itu yang melolok dan seterusnya, ya, yang menghina dan seterusnya. Kebetulan kita sudah melakukan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan itu berapa kali. Bahkan kita tantang, ya, kalian silakan membuka kitab-kitab Ibnu Taimiyah di mana Ibnu Taimiyah itu memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti yang kalian tuduhkan. Ima, ya, tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhan kita sudah tahu, di antara yang menuduh radikal, musyabbiha, suka mengkafirkan dan seterusnya, ya. Barangkali mereka ima tidak membaca kitab Ibnu Taimiyah ataupun dia membaca dan tidak paham dalam membaca kitab-kitab tersebut. Itu dua kemungkinan yang ada pada orang-orang yang masih tetap menjatuhkan kehormatan beliau. Dan ulama-ulama telah banyak mengambil faedah dari kitab beliau. Padahal Ibnu Hajar sendiri itu mengingkari orang-orang yang menjatuhkan kehormatan beliau, menghina beliau dan seterusnya. Muhammad Wahab juga demikian. Silakan lihat kitab-kitab dia, kitab Tauhid. Tidak ada banyak omong-omongan yang macam-macam. Isi hanya Al-Quran dan Sunnah. Isi Al-Quran dan Sunnah. Dan mutamayyiz kitab-kitab beliau yang sangat ya banyak itu dengan cara mengungkapkan dalil saja. Tidak banyak komentar, hal-hal yang jelas, mudah dipahami oleh orang awam, ya. Nah, hal-hal ini membuat para ahli bidah kepanasan. Kepanasan karena hujah-hujah yang mereka kemukakan dalam kitabnya itu betul-betul membabat. Ya, membabat bid'ah-bid'ah yang digandrungi oleh sebagian orang. Nah, ini yang membuat mereka gerah, ya. Tetapi hal itu tidak hal yang biasa. Ya, memang ahlul batil mereka di antara sifat mereka itu ada dua, al-jahlu wa zulm. Ya, bodoh dan berbuat zalim. Itu perbuatan dari ahlul bid'ah itu sepanjang zaman demikian. Gini, al-jahlu wa zulm. Kemudian, kita tidak perlu terpancing, kita tetap belajar, kita nyatakan, kita ungkapkan, kita jelaskan kepada umat, ya. Sebenarnya yang telah kita sebutkan dalam beberapa episode menjelaskan, ya insyaAllah ke depan kita akan jelaskan bagaimana pandang Muhammad Wahab atau Ibnu Taimiyah tentang takfir, tentang apalagi maunya istighosa, tawasul, ataupun tentang musyabihah, mujassima. Kita terangkan nanti. Kita akan buktikan kebohongan-kebohongan mereka itu. Ya, tapi kita tidak perlu terpancing. Itu sudah sunatullah. Ya, dengan adanya mereka ini yang menjelek-jelekan itu akan membuka orang untuk ingin tahu dan juga ingin adanya orang yang ingin menjelaskan kebenaran tentang hal itu. Di sini al-haq itu muncul. Jadi ada sebab yang Allah ciptakan untuk munculnya al-haq itu. Allah pancing dengan adanya orang-orang yang seperti ini sehingga al-haq menjadi terpancing untuk berjuang, untuk menjawab. Di sinilah akan terlihat yang benar itu menjadi benar, yang salah itu adalah salah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bu? Allah di Karawaci, Pak Ustaz. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Afwan, Pak Ustaz mau bertanya. Kan ada orang dia berkata dia itu anggota Marawis, Pak Ustaz. Dia anggota Marawis, tapi dia punya kakak ikut manhaj salaf. Nah, karena dia merasa dia ada perbedaan dengan kakaknya ini, dan dia juga sering melihat YouTube tentang pemahaman-pemahaman orang yang mengaku ahlu bait, tapi dia agak campuran dengan Syiah, Pak Ustadz. Nah, dia menyangka karena itu di sana Ustadz yang seperti itu, mereka berkata perbedaan itu adalah sunatullah. Jadi si adik yang suka marawis ini, dia mengatakan perbedaan itu semuanya dari Allah, itu adalah sunatullah gitu Pak Ustadz. Jadi si kakak ini gak bisa meyakini adiknya untuk mengikuti manhaj salaf ini Pak Ustadz. Bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz tentang yang seperti ini Pak Ustadz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Di dalam berdakwah, di dalam pun kita mencoba menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kita hanya sebatas menjelaskan. Kita hanya sebatas menjelaskan sebagaimana para anbiya dahulu, ada juga sebagian keluarga mereka seperti Nabi Ibrahim orang tuanya, kemudian Nabi Nuh anak dan istrinya, Nabi Lut istrinya, Rasulullah SAW pamannya, ya banyak ya ulama, para anbiya juga mengalami hal yang sama, mendapat tantangan dari keluarga mereka sendiri dalam menyampaikan kebenaran ini. Itu hal sudah sunatullah. Jadi kita hanya sebatas memberikan kebaikan, bermuamalah baik, berkata baik, menjalankan sesuai kemampuan kita, ya. Kemudian jika tidak kita ataupun kita kurang ilmu, mungkin kita berikan buku atau dengarkan ceramah-ceramah atau kita ajak ke majelis taklim, ya. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan semaksimal mungkin sesuai kapasitas yang kita miliki. Kemudian masalah perbedaan itu sunatullah. Iya, perbedaan sunatullah kauniyah. Itu memang Allah Subhanahu wa taala walau syaa rabbuka la ja'ala nas ummatan wahidah. Jadi kalau seandainya Allah Tuhan menghendaki, jadikan manusia ini semua beriman. Ya. Wala yadhal mukhtalifin illa ma rahimah rabbuk. Tidak senantiasa mereka itu akan dalam perselisihan kecuali orang mendapat rahmat. Jadi yang mendapat rahmat orang tidak berselisih. Nah, kemudian jadi bedakan antara irada kauniyah dengan irada syariah. Irada kauniyah kenyataannya memang ada perbedaan. Irada syariah memerintahkan kita untuk tidak ada perbedaan. Karena segala hal itu ada tantangannya, ada negatif dan positifnya. Nah, irada kauniyah itu adalah memang Allah ciptakan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit. Tujuannya apa? Untuk melihat nilai yang baik itu bagaimana, yang buruk itu bagaimana. Agar tergambar di situ. Ya, bukan berarti kita memilih yang buruk. Nah, kita di dalam syar'i, dalam syara', kita disuruh mencari kebenaran, disuruh mencari dalam berpecah belah dalam agama ini. Nah, oleh sebab itu maka kita hadis-hadis Rasulullah juga menjelaskan. Rasulullah SAW menyebutkan sataftariqu hadhihi al-ummah, akan terjadi perpecahan tengah umatku ini, 73 golongan. Itu berita. Bukan berarti untuk apa kita harus berusaha persatukan umat dalam akidah yang sama, dalam manhaj yang sama. Kan sudah dijelaskan Rasulullah SAW, umat ini terpecah belah. Iya, tapi Rasulullah menyebutkan yang terpecah belah itu diancam neraka kecuali satu. Nah, artinya sini kan dilarang. Mana anak yang satu ini kita cari ini. Yang selamat itu golongan selamat ini yang kita ikut nih. Illa wahidah ketosan, kecuali satu. Ma'ana li ashabi, yaitu orang yang memang beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga tuntunan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mengamalkan agama ini. Itu jalan solusinya. Dan tidak satu pun Rasulullah menjelaskan semua akan terhadap perpecah belahan, kecuali Rasulullah menjadikan solusi bagaimana untuk kita bersatu. Karena ayat-ayat menyuarakan kita berpecah belah banyak sekali dalam Al-Quran. Itu mutawatir dan itu merupakan suatu masalah yang ijma, haramnya berpecah belah dalam agama ini. Ya, baik dari Al-Quran pun hadis-hadis sampai sama-sama surah Al-Imran. Ya, di ayat 103 sampai ayat berikut 105 juga. Ya, wa'tasim bil jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguh kalian semua dan telah jangan berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, jangan kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran. Nah, inilah larangan, ya. Kemudian ya, maka tadi kita katakan memang kenyataan umat itu terpecah belah, tapi sunnah syariahnya ataupun perintah syariahnya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk tetap bersatu dan mencari golongan yang selamat, itu memahami, menjalankan agama sesuai tuntunan Rasulullah dan yang telah juga dipahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Kalau umpamanya kita katakan hujah akliyahnya, oh ini kan sudah sunatullah perbedaan-bedaan. Iya betul. Ke pasar pun Allah menciptakan banyak macam-macam cabai, macam-macam bawang, macam-macam tomat. Tetapi ketika ibu-ibu beli ke pasar, beli tomat, tomatnya mana? Yang busuk dipilih. Pasti dicari-cari tomat yang bagus. Itu sudah akal pasti mencari yang terbaik. Ya. Kalau ada orang sekarang mazhab fularisme semuanya sama gitu artinya, enggak ada yang sama. Ya. Itu hanyalah obrolan saja. Ketika dia ajukan pemain ini air dari got, ini air jus, ini air putih, pasti dia cari air yang sehat kan? Kenapa dikatakan ini semua ciptaan Allah? Kenapa tidak kamu minum saja? Enggak. Bukan begitu. Ya, itu harus dibedakan antara irada kauniyah dengan irada syar'iyah. Nah, kita yang disuruh itu adalah mengikuti irada syar'iyah. Ya. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 0218236543. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bu? Dari Ummu Azim di Tanjung ini, ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya ustaz. Maaf kalau tidak relevan dan mohon ampun kalau ini merupakan kesalahan. Mau nanya kan, kira-kira mana yang lebih afdol, ustaz? Kita membaca Al-Quran cetakan Indonesia, versi Indonesia dengan cetakan Arab Saudi. Karena ada teman yang bilang sebaiknya baca yang dari Arab Saudi saja. Jadi saya udah usaha untuk, karena ada sedikit ada perbedaan, jadi saya mau belajar lagi membaca yang dari cetakan Arab Saudi. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbedaan antara cetakan yang cetak di Mushaf Madinah, yang cetakan Mujamak Malik Fahad, dengan cetakan di Indonesia. Cetakan di Malik Fahad itu dipanggil khat Utsmani. Memiliki istilah khat Utsmani. Jadi kalau di Indonesia di antaranya yang ana lihat ada khat imla'i, khat imla'i ya al-hadis dan sebagainya begitu. Nah, Al-Qur'annya sama, semuanya sama, cuman memang dari cara yang berbedanya itu adalah dari tanda panjang pendeknya, kalau misalnya matnya itu barangkali ya. Kalau di cetakan negeri kita yaitu khatul hadis itu memakai kalau doma yaitu panjangnya ada wawunya mati, kalau di Rasulim pemainnya di apa barisnya yang dibalik gitu ya, ataupun alifnya barisnya tegak itu panjang dibaca. Kalau di Indonesia ada alif tambahannya gitu untuk menjadi panjang. Sebetulnya mana yang mudah saja ya, mana yang mudah saja untuk kita lakukan ya, mana yang mudah ya untuk kita lakukan. Memang cetakan-cetakan yang di antara Saudi itu memang kelebihan juga, di mana akhir-akhir ayat selalu tertutup di akhir halaman, yaitu sudah nanti awal halaman pasti awal ayat. Kalau dicetakan sebagian cetakan di negara kita, tapi sekarang sudah banyak juga yang seperti cetakan itu mengikuti seperti itu. Tapi sebagiannya ada yang ayat terputus di halaman. Nah, mudah untuk menghafal kalau cetakannya ayatnya tersusun seperti tadi. Nah, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak perlu dipersoalkan mana yang gampang, mana yang mudah aja kita membaca, mana yang lebih mudah, yang lebih enak, ya. Cuma memang kualitas kertas ya memang bagus lah ya, cetakan dari Saudi kualitas kertasnya jelas, kemudian juga tulisannya juga ya lebih indah dan lebih jelas, itu memang ya. Tapi di negara kita sudah mulai banyak juga yang mencetak Al-Quran dengan versi seperti itu ya, versi seperti itu sudah mulai ya, banyaklah cetakan itu di negara kita, artinya menurut versi yang dicetak di negara-negara Arab, bukan hanya di Medina saja. Mereka juga menggunakan model-model khotnya yang seperti itu. Berbeda-beda, itu hanya beda dari segi khotnya saja. Imla'inya atau hadis, imla'il hadis atau imla' riwayat dari Utsmani juga ada yang berbeda-beda, maka di situ ada perbedaan. Tapi bukan berbeda Al-Qur'annya. Ya, intinya mungkin susunan model cetakannya sambung-sambung ayatnya ya. Kadang-kadang tidak putus di halaman, tapi di akhir halaman sudah di akhir ayat gitu. Mungkin di situ perbedaannya. Intinya sama, Al-Quran itu sama. Ya, mana yang lebih baik, ya mana yang mudah. Mana yang mudah bagi kita untuk yang penting membaca Al-Quran, itu ya yang penting. Ya, yang penting adalah menghafal, berusaha menghafal sebagiannya, dan membaca Al-Quran itu yang penting. Ya, ada pun yang lebih baik dari sisi kualitas kertas, model hurufnya, keterangannya, mungkin itu boleh saya milih-milih. Tapi juga tidak mutlak itu cetakan Madinah, juga ada cetakan di negara kita sudah mulai banyak yang bagus juga. Ya, wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kami mohon maaf, nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang telah bergabung di pagi ini bersama kita. Ada satu kisah terakhir daripada apa namanya daripada Al-Mu'tadz Billah ini yang saya sebutkan di mana dia diceritakan oleh pengawal pribadinya ketika dalam suatu perjalanan dia dihadang oleh singa dan dia membunuh singa itu dengan sendirinya. Kemudian cerita itu tidak pernah diceritakan oleh pada siapapun oleh Al-Mu'tadz Billah. Itu oleh sebab itu suatu faedah disebutkan oleh Ibn Kathir di sini, ya, di mana cerita itu tidak ada orang tahu kecuali hanya pengawal pribadinya saja. Makanya pengawal pribadi mengatakan, saya melihat, ya, tidak ada rasa kebanggaan pada diri Al-Mu'tadz Billah dalam ketika itu. Dia hanya mampu membunuh singa, ya, dengan sendirinya. Itu salah satu kisah yang disebutkan oleh Ibn Kathir dari Mu'tadz Billah ini, ya. Di mana dia dikisahkan oleh pengawal pribadinya ketika membunuh Asad itu dengan sendirinya tanpa ada orang lain membantunya dan dia bisa membunuh. Kemudian cerita itu kata pengawalnya tidak pernah dia ceritakan pada siapapun dan tidak ada yang tahu kecuali saya, kata pengawalnya. Ini salah satu akhlak dia ya tidak merasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada dia. Demikian, terima kasih teman-teman para jemaah yang telah ikut bergabung pagi ini. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang dipahami. Itu adalah atas kelemahan dari ilmu yang kami miliki. Terima kasih juga para teman-teman semua yang telah berada di studio mini studio maupun yang di Cilengsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.